Syirik ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Syirik ada dua macam. Yang pertama adalah syirkul akbar, dan yang kedua syirkul asgar. Syirkul akbar ini artinya menyekutukan Allah yang besar, bobotnya besar, sampai pelakunya pada tingkat kekufuran. Jadi kalau dia mau bertaubat, dia harus ulangi syahadatnya. Itu namanya syirik yang besar. Ada syirik yang kecil. Baik, saya berikan penjelasan seperti apa. Syirik besar ini adalah orang mempartisipasikan makhluk dengan Allah dalam hal ibadah secara umum, gitu kan? Ibadah-ibadah seperti misal tadi dia pergi kuburan minta tolong menyembelih selain Allah. Misal dia menyembelih di kuburan dengan niat untuk kuburan itu untuk jin, ini namanya perbuatan syirik karena menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, harus menggunakan nama Allah, gitu kan? Ini semua perbuatan syirik besar. Ada yang syirik kecil. Syirik kecil ini pada dalam hadis ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi atau syirkul asghar, yang paling saya khawatir dari kalian adalah syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Lalu para sahabat mengatakan, "Wama syirkul khafi ya Rasulullah? Apa yang Anda maksudkan dengan syirik tersembunyi?" Beliau mengatakan ar-riya. Riya. Jadi memperindah ibadah karena makhluk. Tadinya sholat untuk Allah, dia sudah tahu Allah perintahnya sholat duhur, tapi begitu ada atasannya di sebelah, diperindah sholatnya. Syirik jadinya. Dia sholat untuk Allah, tapi karena ada di sebelahnya orang, dia perindah untuk makhluk itu. Jadi mempartisipasikan di sini. Dia bersedekah untuk dipuji, dan dikatakan dia seorang yang mutasaddiq atau orang yang memberikan sedekah gitu, atau dia haji dan umrah ingin supaya disebut atau diberikan gelar seorang pak haji atau ibu haji dan seterusnya. Maka ini semua termasuk perbuatan riya yang masuk dalam kategori syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian perlu tahu satu hal. Di antara semua dosa besar yang akan kita bahas ke depan, termasuk masalah zina, riba, syirik kecil yang tadi riya itu, lebih berat dosanya, lebih berat hukumannya dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Jadi orang berbuat syirik ini itu lebih iblis cintai daripada orang yang berzina, gitu. Karena memang syirik kecil saja itu sudah cukup mengalahkan dosanya zina. Syirik kecil sudah mengalahkan dosanya riba. Syirik kecil, apalagi kalau syirik besar, apalagi kalau sudah sampai syirik besar, gitu. Baik, ini gambaran tentang masalah syirik. Kita dengarkan bagaimana Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil-dalil tentang masalah syirik. Beliau mengatakan, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan Anda. Dan Anda menyembah selainnya berupa batu, pohon, bulan, atau nabi, atau syekh, atau jin, atau bahkan bintang-bintang, malaikat, dan hal-hal yang semacamnya. Intinya seorang mukmin tahu semua yang ada di langit dan di bumi ini yang dia lihat dan dia tidak lihat kembali kepada satu pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi kalau dia meyakini ada kekuatan, ada pencipta lain, itu namanya syirik, kekufuran. Atau mempartisipasikan Tuhan yang satu Allah dengan makhluknya dalam ibadah, berarti dia berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala bisa saja kalau ada di antara kita la qadarullah atau ada seseorang meninggal dunia, dia sempat berbuat dosa selain syirik. Dosa apa saja? Termasuk dosa-dosa besar yang lain. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka pada saat ditimbang amalnya hari kiamat, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Masih ada kemungkinan Allah ampuni. Terutama dalam hadis dikatakan, siapa yang tidak mendebati Allah pada hari kiamat akan diampuni dosanya. Jadi kan? Jadi ada orang subhanallah, Allah katakan nanti di timbangan hari kiamat, kamu sudah buat ini. Dia bilang, tidak, saya enggak buat ya Allah. Dibantah sama dia. Terus dipungkiri. Ini malaikat buktinya, menyaksikan. Saya enggak percaya malaikat. Ini orang-orang di sekitar kamu, benda-benda yang kamu gunakan, ranjang yang kamu gunakan untuk berzina, tembok kamar hotel itu, udara yang kamu hirup, semua makhluknya Allah jadi saksi. Dia bilang, saya tidak percaya semuanya. Lalu Allah bilang sama dia, siapa yang kamu percaya? Dia bilang, saya hanya percaya diri saya sendiri. Maka dalam hadis ini dikatakan Allah mengunci mulutnya dan membuat seluruh anggota tubuhnya bicara. Tangannya bicara, iya ya Allah saya memegang. Matanya berbicara, iya ya Allah saya melihat. Telinganya mengatakan, iya ya Allah saya mendengar. Kemaluannya mengatakan, iya ya Allah saya berzina. Kakinya mengatakan, iya ya Allah saya melangkah. Kemudian Allah buka mulutnya, lalu Allah biarkan berbicara. Dalam Al-Quran Allah kekalkan, dia berkata pada dirinya sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian malah memberikan kesaksian terhadap diri sendiri? Lalu seluruh anggota tubuhnya berkata, ini di mahsyar tentunya, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai, Allah lah yang membuat kami berbicara sebagaimana dia membuat apapun bisa berbicara. Maka akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka gitu. Baik, kalau ada orang meninggal kemudian dihisab hari kiamat, tentunya dengan hikmah Allah, dia berbuat salah selain dosa syirik, maka masih ada kemungkinan dia diampuni. Masih bisa, misal dosanya 100, ya pahalanya 70. Mungkin Allah hapuskan 40 dosanya, jadi dosa sisa 60, pahalanya 70. Maka dia bisa masuk surga, walaupun itu tipis selisihnya gitu kan. Dan ini masih kemungkinan dia terancam, bisa saja juga Allah tidak ampuni. Ya sebagaimana Nabi SAW mengatakan di hari kiamat di mahsyar, semua yang sedang ditimbang amalnya dari orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat, bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah ya hukum gitu kan. Tapi yang jelas kalau selain dosa syirik masih bisa Allah ampuni, masih ada kemungkinan. Tapi kalau berbuat syirik, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pernah yakin, Anda pernah penyihir, Anda pernah minta-minta ke pohon, dianggap keramat, pernah datang ke kuburan wali-wali minta-minta dan seterusnya lah ya, atau meletakkan benda-benda yang kita anggap punya kekuatan tertentu di rumah kita, seperti banyak terjadi sekarang gitu kan, orang-orang muslim lakukan, maka itu berarti perbuatan syirik. Bertobatlah sebelum meninggal, karena ini kalau terjadi pun sulit sekali untuk Allah ampuni. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, ini beliau angkat dalil pertama ayat 48 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni segala dosa selain syirik itu. Maksudnya hari kiamat di mahsyar. Bagi siapa yang ia kehendaki. Bagi siapa yang ia kehendaki. Kemudian juga dalam surah Al-Ma'idah dalil kedua beliau angkat ayat 72 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga atasnya dan tempatnya akan masuk ke dalam api neraka. Gitu kan? Jadi ancamannya sangat keras berhubungan dengan masalah syirik. Baik, kemudian dalam dalil yang ketiga surah Luqman ayat 13 juga Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Tentu ayat-ayat di sini sangat banyak membahas tentang masalah syirik. Saya ingin titip beratkan juga satu hal. Kalau Bapak Ibu la qadarullah berbuat syirik besar tadi, yang saya sudah berikan pembagian syirik besar dan syirik kecil, kalau kita berbuat syirik besar, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, orang yang berbuat syirik besar keluar dari jalur agama Islam. Semua buku akidah mengatakan dia harus memperbaharui syahadatnya. Yang kedua, amal-amal yang pernah dia kerjakan itu bisa terhapus karena perbuatan syirik dia. Jadi semua amal-amal yang lain Allah hapuskan karena masalah kufur. Seperti orang kalau berbuat kekafiran, dia murtad dari agama Islam atau dia berbuat syirik besar, maka amal-amal yang pernah dia kerjain sekian tahun hapus, terhapus oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau dia meninggal dalam berbuat syirik besar, tidak sempat taubat, ya, dan dia tahu itu memang syirik, ya, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Ini kalau syirik besar. Kalau syirik kecil, Bapak Ibu sekalian, seperti riya tadi, maka dia tidak akan membuat pelakunya kufur. Misal Bapak Ibu sholat lagi riya, memang ingin dipuji oleh orang gitu kan, memperindah karena makhluk, maka kita tidak sampai kekufuran. Beda dengan syirik besar, minta-minta ke kuburan misalnya, menyembelih kepada selain Allah, menggantungkan nasib dengan penyihir, ini semua adalah perbuatan syirik besar. Tapi kalau syirik kecil riya, maka kita tidak keluar dari agama Islam. Yang kedua, amal yang hancur yang Allah tidak terima hanya amal yang sedang kita kerjakan. Sholat duhur tadi seseorang riya, maka berarti sholat duhurnya tidak diterima sama Allah. Tapi sholat subuhnya yang tadi pagi dia kerjakan tidak riya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu saja. Dan yang ketiga, kalau orang berbuat syirik kecil, kalau dia meninggal tidak sempat taubat, tidak akan kekal di api neraka. Dia akan masuk, dibersihin dosanya, kemudian dia akan kembali masuk ke dalam surga. Ini perbedaan dasar antara syirik besar dan syirik kecil itu sendiri. Beliau mengatakan, karena itu barang siapa yang mempersekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, syirik besar, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, tidak bisa dibantah lagi. sebagaimana halnya orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk surga, sekalipun dia mungkin masuk terlebih dahulu di azab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukan. Jadi orang kalau berbuat dosa, misalnya qadarullah seorang muslim meninggal dalam keadaan dia berbuat dosa, kemudian dia tidak sempat taubat, tapi selain syirik besar, dia masuk ke neraka dulu, dibersihin dosa-dosanya, kemudian baru dia dimasukkan ke dalam surga. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, nanti akan ada penghuni-penghuni neraka, penghuni-penghuni surga yang keluar dari neraka karena dosa-dosa mereka setelah dibersihkan. Dan mereka diberikan julukan Juhannamiyin. Juhannamiyin maksudnya orang-orang yang pernah lewat ke neraka. Dan nanti di surga, di tubuh mereka ada cap yang bisa terbaca, gitu kan, bahwasanya orang ini pernah lewat neraka. Makanya saya biasa sampaikan di pengajian, Bapak Ibu sekalian, usahakan tidak punya cap nanti di surga, gitu kan. Nah, kalau sudah punya cap pernah lewat neraka, ya Bapak Ibu nanti dikenal oleh mereka bahwasanya ini pernah lewat ke neraka. Walaupun pada saat itu tidak ada, ya tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi pencelaan gitu, tapi begitulah keadaannya. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa dilihat diriwayatkan Imam Bukhari dalam footnote-nya ya. Footnote di halaman 6 disebutkan Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kalian dosa-dosa yang merupakan induk dari semua dosa besar?" Tsalatsan, tiga kali beliau ucapkan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah, kami ingin." Qala al-isyraku billah. Induk dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, dan durhaka dengan kedua orang tua. Wajalasa wa kana muttaqian, kemudian pada saat beliau sedang sampaikan dosa syirik dan durhaka dengan orang tua, beliau sedang duduk lalu kemudian beliau berdiri. Maaf, beliau sedang berbaring kemudian beliau duduk. Lalu beliau berkata, ala wa qauluz zur qala fama zala yuqarriru hatta qulna laitahu sakat. Lalu beliau berkata, setelah syirik dan durhaka dengan orang tua adalah kesaksian palsu dan perkataan bohong. Lalu kata para sahabat, beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi itu sampai kami berharap beliau diam, beliau diam. Dalam hadis lain juga dikatakan, maukah saya tunjukkan kalian dosa-dosa besar induknya? Lalu sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, berbuat kemusyrikan, kemudian sihir, durhaka dengan orang tua, memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, dan menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Itu 7 dosa besar yang membinasakan. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana ancaman-ancaman yang sangat keras, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita berbuat kemusyrikan, dan sebaliknya berarti kita dianjurkan agar memurnikan ibadah kepadanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil berkata begini, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Kalau sakit, ya Allah, saya sedang sakit, sembuhkanlah. Setiap kali Bapak Ibu sedang menyampaikan doa kepada Allah, doakan itu bentuk curhat kita kepada Allah. Begitu kita mengatakan, ya Allah, pada saat itu juga ulama bilang, Allah sudah tentukan diterimanya kapan. Jadi misal, kita mengatakan, ya Allah, sembuhinlah. Berarti Allah sudah tentukan pada saat itu sebulan lagi atau seminggu lagi, kalau dia terus komitmen berdoa, maka akan sembuh. Itu kan, maka akan sembuh. Cuma kadang-kadang kita tidak menunggu atau tidak menikmati prosesnya. Baru di tengah jalan, baru 3 hari berdoa, lalu kita berhentikan doa kita. Yang semestinya kalau kita lanjutin sampai 7 hari, maka akan dapat target yang kita inginkan. Cuma saja dalam Islam tidak sia-sia. Yang 3 hari pun sudah lewat, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini wacana tentang masalah syirik. Baik, seperti biasa kalau ada yang mau bertanya sampai sini silakan. Ada yang punya pertanyaan? Kayaknya harus bahasan masalah pernikahan baru terbuka mata gitu. Kalau syirik pada ngantuk. Nanti ada bahasan dosa besar keberapa gitu masalah itu ya. Ya. Sebentar, sebelah sana dulu Pak. Silakan. Jadi ada bagaimana hukumnya sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah gitu Pak ya. Tidak, bukan untuk berhala, tapi mungkin dia tidak menyebutkan nama Allah. Di sini kalau Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat tetap tidak boleh, karena beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi semua yang disembelih selain daripada Allah atau tidak menggunakan nama Allah, maka dia haram. Dia adalah haram, gitu kan? Kalau Imam Ahmad mengatakan dirincikan dulu, apakah memang dia dari awal niat tidak mau membaca nama Allah, atau dia sudah niat, misal bapak mau sembelih kambing, terus beli kambingnya, ternyata pada sudah niat mau nyembelih untuk Allah, untuk membeli, maksudnya dia memang ini sembelihan karena Allah bolehkan, saya ingin untuk Idul Adha. Tapi pada saat meletakkan pisau di leher kambing, dia lupa. Maka Imam Ahmad merincikan, kalau dasarnya memang dia tidak mau sebut nama Allah, enggak boleh dimakan sembelihannya. Tapi kalau dia lupa saja, emang setelah sembelih baru ingat, gitu kan? Maka itu enggak masalah. Karena dia sudah jelas memang mau menyebutkan nama Allah. Dan juga berhubungan dengan masalah sembelihan, sembelihan ini kita boleh memakan sembelihan setiap muslim, dan juga boleh memakan sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Boleh kita makan sembelihannya selama yang disembelih itu adalah hewan-hewan yang dihalalkan dalam Islam. Misal ada seorang Nasrani punya warung jual ayam. Ayam dasarnya halal dalam Islam. Mereka sembelih sendiri, kan gitu. Asal disembelih maka hukumnya halal, boleh dimakan. Selama hewan itu adalah hewan yang dibolehkan sendiri dalam Islam dan yang sembelih ahli kitab. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 5. Bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Hari ini aku halalkan untuk kalian semua yang baik-baik. Maksudnya Allah sudah halalkan makanan yang baik, pakaian yang baik, pergaulan yang baik, ekonomi yang benar, ya kan, politik yang benar. Allah sudah buatkan ada thayyibat, ada hal-hal yang sudah dituntun untuk itu. Dan Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan juga makanan serta sembelihan ahli kitab halal buat kalian Yahudi dan Nasrani, serta sembelihan dan makanan kalian halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan kalian juga kaum laki-laki muslim halal untuk menikahi para wanita-wanita muslimah, dan halal juga menikahi wanita-wanita ahli kitab. Jadi seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita Nasraniyah atau Yahudiyah walaupun tidak masuk Islam. Tapi tidak boleh sebaliknya, tidak boleh muslimah nikah dengan laki-laki Nasrani atau laki-laki Yahudi. Ayat mengatakan begitu. Saya baca dulu terjemahan sampai terakhir ya. Lalu dikatakan oleh Allah SWT, "Idza ataitumuhunna ujurahun." Kalau kalian memberikan hak-hak mereka, ya, hak-hak tadi orang-orang yang akan dinikahi atau wanita yang akan dinikahi itu, dan seterusnya sampai lanjutan ayat terakhir. Intinya adalah dalam ayat ini surah Al-Ma'idah ayat 5 bisa dilihat ada dua hal hukum yang besar, bolehnya memakan sembelihan setiap muslim dan sembelihan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat namanya Yahudi, ahli kitab. Jadi gak bisa lagi bapak ibu mengatakan sekarang masih ada ahli kitab. Ya jelas masih ada. Walaupun apapun keadaan mereka, selama mereka mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat, maka namanya Yahudi, ahli kitab. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Kalau kita mengatakan mereka tidak ada lagi ahli kitab sekarang, berarti hampir seluruh atau bisa kita katakan seluruh hukum berhubungan dengan ahli kitab dihapus dalam Al-Quran, kan gitu. Karena memang itu berlaku untuk mereka. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Trinitas tentang adanya Ayah, ya, dia katakan Tuhan, kemudian anak Tuhan, kemudian ada Maryam, ya, dia katakan sebagai bundahnya, gitu kan. Maka kata-kata Trinitas ini sudah ada dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan Al-Quran datang memang meluruskan pemahaman itu. Jadi memang mereka ada. Jadi sembelihan ahli kitab pun dibolehkan untuk dimakan. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kalau mereka tidak membaca Bismillah? Ayat ini tidak menitikberatkan tentang ahli kitab harus mengucapkan Bismillah. Yang penting mereka menyembelihnya. Nah, seperti sekarang di Perancis ada sistem ayam-ayam itu kalau dimasuk ya, atau dijual di pasar itu sudah nggak pakai sembelih. Jadi ayamnya diberdirikan di alat dalam keadaan hidup, keluar sudah terpacking, gitu kan? Jadi memang dia melalui proses di dalam itu di strum, kemudian dikulitin, kemudian tiba-tiba pokoknya sudah terpacking pada saat keluar. Ini pernah prosesnya disanyakan kepada saya dan saya bahasakan kalau tidak disembelih maka berarti melanggar ayat tadi, melanggar ayat tadi. Tapi kalau disembelih maka umumnya boleh. Seperti misal waktu saya ceramah di Irian, mayoritas teman-teman penduduk Irian itu adalah orang Nasrani dan mereka biasa berburu rusa, berburu sapi liar di hutan, gitu kan? Kemudian mereka jual di pasar, yang beli banyak orang-orang Muslim. Apakah itu halal dimakan sembelihannya? Kalau dia sembelih, ya, maka itu halal. Jadi, kalau dia sembelih itu halal. Tapi kalau dia tidak sembelih, seperti Umi ada pernah mengatakan kepada saya, dia cuma menebas perutnya, Ustaz. Dia cuma menebas kakinya, kan gitu. Kemudian mati karena kesakitan, maka itu tidak termasuk dalam masalah sembelihan. Tapi kalau dia sembelih seperti orang Islam dengan memutuskan dua urat besar leher hewan tersebut, maka berarti masuk dalam jabaran daripada ayat tadi. Kayak gitu, Pak ya. Yang sini tadi, siapa lagi? Enggak, jadi kalau Bapak lihat ada buku juga judulnya itu hal-hal yang membatalkan keislaman. Jadi memang Islam itu bisa batal, Pak. Induk yang paling pertama membuat batalnya Islam kemusyrikan, syirik besar, dan yang kedua murtad dari agama. Gitu kan? Batal keislamannya. Jadi walaupun dia seperti orang mengatakan saya kufur, saya pindah agama sekarang. Saya sekarang menjadi agama Nasrani, saya mengagama Yahudi, saya menjadi agama Buddha misalnya. Na'udzubillah. Dia bilang begitu, dia sudah murtadkan dirinya. Berarti dia walaupun sholat nanti malamnya atau setelah dia ucapkan kalimat itu sudah tidak diterima sama Allah. Karena dia nyatakan kekufuran sama dengan kemusyrikan. Jadi kufur dan musyrik ini adalah salah satu hal yang membatalkan keislaman seseorang. Emang sholatnya sebenarnya tidak membantu dia. Sholat itu bisa membersihkan dosa-dosa selain dosa syirik, dosa-dosa kecil ya. Seperti misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, kalau di depan rumah seseorang yang terkenal ada kolam atau sungai yang airnya sangat jernih dan luas, setiap hari dia mandi 5 kali, apakah masih tertinggal dosa-dosa kecilnya? Dosa-dosa di sini yang maksudnya dosa-dosa kecilnya, gitu kan? Lalu para sahabat mengatakannya, apakah masih tertinggal najis di tubuhnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kalau satu hari mandi 5 kali di sungai yang luas, airnya mengalir dan bersih, tidak akan ada noda di badannya. Maka kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat yang seperti orang mandi 1 hari 5 kali di sungai depan rumahnya yang akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Dosa kecil. Kalau dosa besar gak bisa. Yang kita titik beratkan di pertemuan kita yang lalu, kalau masih ingat di pembukaan buku ini, saya bilang dosa, kenapa kita bahas dosa-dosa besar? Karena dosa besar ini beda. Cara pengampunannya pun ada sendiri. Imam Nawawi mengatakan mengampuni dosa besar harus ada 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi berbohong, berhenti. Lagi berzina, berhenti. Lagi riba, berhenti. Kedua, menyesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Maka baru Allah terima, gitu kan? Sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat, mengisi waktu dia yang tadi dia gunakan maksiat dengan amal soleh. Dengan amal soleh ini baru bisa terampuni dosa-dosa besarnya. Kalau dosa-dosa kecil terampuni dengan wudu, dengan sedekah, bakti dengan orang tua, zikir yang kita lakukan, Bapak Ibu sekarang hadir di majelis ilmu begini, itu diampuni dosa-dosa kecilnya. Tapi kalau dosa-dosa besar yang disebutkan dalam buku ini, wajib taubat nasuha. Ya Allah alam. Jadi sholatnya tadi tidak bisa membantunya kalau sudah berbuat syirik. Dia harus mengurangi syahadat memang. Karena memang dia sudah keluar, membatalkan keislamannya dengan perbuatan syirik. Makanya ulama mengatakan, memahami tentang dosa syirik ini lebih penting bagi seorang muslim daripada dia makan dan menghilangkan rasa laparnya. Karena ini berbahaya sekali gitu. Antara hidup dan matinya dia, antara surga dan neraka dia, antara keimanannya dan kekufurannya gitu. Makanya di sini Imam Adz-Dzahabi meletakkan dosa pertama. Dan Bapak Ibu kalau kembali kepada buku-buku hadis pun Imam Bukhari, Imam Muslim, semua buku-buku tafsir pada saat menjelaskan tentang masalah dosa syirik, mereka semua menitikberatkan bahwasanya setiap muslim harus berhati-hati dari dosa ini. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih bisa mengampuni dosa selain syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih bisa mengampuni selain syirik itu. Memang syirik ini bobotnya sangat luar biasa gitu. Dengan menggantungkan nasib atau mempartisipasikan Allah dengan makhluknya gitu. Mana lagi tadi? Enggak, itu bukan syirik. Jadi kalau seseorang, memang sunnahnya kita kalau berdoa itu mengikuti dengan, dibuka dengan tahmid dan salawat. Itu harus. Ada seorang sahabat Nabi masuk masjid langsung bilang begini. Masuk masjid langsung mengatakan, ya Allah ampuni saya. Tiba-tiba gitu. Kata Nabi SAW, ista'jala hadza. Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah, membacakan salawat untukku, baru dia berdoa. Memang begitu hukumnya, gitu kan? Jadi memang memulai dengan itu. Tapi kalau ada orang tadi pertanyaan Bapak, setelah baca tahajud misalnya dia baca salawat, kemudian dia menyebut dengan masalah Abdul Qadir Jailani. Tergantung apa yang dia bahasakan. Kalau dia mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani ampuni saya, misal, atau dia mengatakan sembuhkan penyakit saya, ini syirik, nggak boleh. Karena meminta kepada orang yang sudah mati, apalagi walaupun dia hidup, dia enggak mungkin bisa menyembuhkan, dia enggak mungkin bisa memanjangkan umur. Yang itu haknya Allah SWT, perbuatan syirik, kan gitu. Tapi kalau dia cuma mengatakan misalnya dengan perantara Abdul Qadir Jailani, ya Allah terimalah. Ini juga termasuk syirik, tapi ulama mengatakan bobotnya bukan seperti bobot kalau dia mengatakan langsung, hai Abdul Qadir ampuni saya atau sembuhkan saya. Tapi tetap juga masuk dalam perbuatan syirik gitu. Jadi enggak boleh mempartisipasikan makhluk dengan Allah SWT. Orang-orang yang sudah mati, Bapak Ibu sekalian, tetap membutuhkan doa kita. Tadi saya kasih contoh, enggak usah sih Abdul Qadir Jailani. Nabi Muhammad SAW sendiri kita masih bacakan salawat, gitu kan? Sahabat Nabi yang mulia, yang hadir di perang Badar, yang hadir di perang Uhud, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sepuluh dia memang surga juga, tetap kita mengatakan radhiyallahu anhum. Gitu kan? Tetap kita doakan. Orang tua kita, seorang kiai pun, tetap kita mengatakan Allahumma gfir warham, Allah ampuni, ya Allah rahmati, kan tetap mengatakan. Atau kita mengatakan almarhum yang semoga Allah rahmati. Itu berarti kita masih doakan. Jadi tidak usah kita menggunakan mereka untuk minta kepada Allah, karena Allah tidak butuh perantara sebenarnya. Allah tidak butuh, dan Allah mau kita langsung berhubungan dengannya. Ada lagi? Ya silakan Bu. Maaf sebentar. Baik, saya sudah paham insya Allah. Jadi bagaimana, kalau saya simpulkan, bagaimana hukumnya berobat kepada atau dengan cara pengobatan alternatif gitu ya. Kurang lebih itu inti bahasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu dua hal berhubungan dengan masalah penyakit dan pengobatan dalam Islam. Yang pertama, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, tidak ada penyakit yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan, kecuali Allah ikutkan dengan obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Artinya semua penyakit di muka bumi ini pun Allah ciptakan, karena Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, gitu kan? Allah menciptakan yang halal dan yang haram. Yang haram untuk ditinggalkan, ya ini contohnya ya, babi nggak boleh, haram. Lalu diciptakan oleh Allah SWT bentuknya supaya manusia nggak protes lagi. Nanti Bapak Ibu kalau dikatakan babi haram, nanti Anda bilang lagi sama Allah, bentuknya mana ya Allah, gitu kan? Ini bentuknya nggak boleh dimakan ya, selesai. Jadi kan ini minuman keras, ini dan seterusnya. Yang halal pun Allah ciptakan yang baik-baik, ini silakan nikmatin. Bahkan kalau dengan menikmatin niatnya karena ini adalah Allah yang perintahkan, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan termasuk dalam hal yang buruk sebenarnya, yang memang bagi manusia tidak disenangi, itu dikatakan buruk ya, adalah penyakit. Nabi SAW sudah mengatakan tadi, poin pertama yang kita harus pahami dalam pengobatan dan sakit dalam Islam ini, semua penyakit ada obatnya. Di antara hadis yang sangat agung, cuma kita kadang-kadang masih ragu dengan ini ya. Ada namanya pengobatan nabawiyah. Kata Nabi SAW apa? Habbatus sauda dawa'u li kaudain dawa'u li kulli da'in illa sam. Jintan hitam itu, habbatus sauda, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Gitu kan? Kecuali kematian. Kalau di Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian, itu orang luka ya, tangannya kena pisau, robek, itu ditaburi habbatus sauda, gitu. Ditaburin jintan hitam itu, karena yakinnya dengan hadis ini. Ada orang yang kepalanya kena bocor gitu, digunakan dengan semikro, diracik habas sauda itu, dicampur sama madu sehingga menjadi perekat yang luar biasa. Dalam hadis dikatakan ya, atau dalam ada sebagian ulama membahas tentang di buku 99 manfaat madu, itu dikatakan madu secara medis terbukti adalah perekat yang paling baik, yang paling baik di dunia itu adalah madu. Kalau digunakan madu dan dikelola sedemikian rupa, itu akan jadi perekat yang luar biasa pada tubuh kita yang sedang rusak gitu kan, atau organ yang sedang robek dan seterusnya. Intinya penyakit itu semua ada obatnya, dan yang ciptakan itu adalah Allah. Kalau kita sedang sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah, kan gitu. Jadi kita harus tahu Allah ciptakan semua, maka Allah juga turunkan penyakit atau ciptakan penyakit, dan Allah ciptakan juga kesembuhannya. Tetapi perlu Bapak Ibu tahu satu hal. Ada juga hadis Nabi yang berbunyi, Allah tidak jadikan kesembuhan penyakit kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Misal, Bapak Ibu gak bisa sembuh kecuali harus konsumsi lemak babi. Misal, ada kerabat saya begitu, dia kena penyakit, seringkali perutnya kram tiba-tiba, gitu kan? Jadi menurut medis, kalau dia berobat di dokter, ini tidak bisa kecuali pakai suntikan ini. Suntikan itu dari lemak babi. Pada saat saya ditanya, saya bilang ini tidak bisa. yang menciptakan penyakit itu Allah, yang menciptakan juga dia Allah, yang ciptakan semuanya Allah. Allah, Nabi sudah mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Dan pastikan kalau dia konsumsi obat yang haram tadi, dia hanya akan mungkin beberapa saat merasakan kenyamanan, setelahnya akan datang penyakit yang lebih berat. Dan memang betul, terbukti. Apa yang saya bahasakan terbukti pada keluarga saya yang sakit itu. Jadi dia cuma merasakan sakitnya hilang beberapa saat, tapi akan datang lagi dan maka lebih berat. Ya, maka ada obat-obatan, ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi ketahuilah bahwasanya penyakit semua ada obatnya dan kita disuruh berobat. Tetapi tidak boleh berobat pada hal-hal yang diharamkan. Gitu kan? Tidak boleh. Saya sering sampaikan sama istri saya, mohon maaf pribadi, saya sampaikan juga di pengajian saya, akhirnya saya bahasakan itu seperti sekarang saya sampaikan di sini. Kalau dia lagi mau beli obat untuk kebutuhan rumah, gitu kan, sebulan mungkin buat obat batuk, obat flu dan segalanya ditaruh di rumah sebagai cadangan, itu saya selalu bahasakan, kalau beli obat batuk secara khusus ya, dan Anda boleh tanya apoteker di apotek manapun, saya bilang jauhi semua obat yang beralkohol, gitu kan. Jauhi obat yang beralkohol. Ini ada bahasa di rusak besar yang keberapa gitu, ada masalah meminum khamar gitu. Selalu minta obat batuk yang tidak beralkohol. Baik, dilakukanlah sama dia. Terus saya jelaskan kenapa sebabnya. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, ma askara kathiruhu faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya haram. Kalau ada alkohol, kita minum segelas mabuk, berarti setetesnya haram, gitu kan? Walaupun itu obat batuk. Jadi bukan dengan minum haram berarti kita akan sembuh, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ada hukum syari' yang menjelaskan dan Nabi sudah pastikan bahwasanya tidak mungkin Allah berikan kesembuhan dari obat hal yang diharamkan. Itu poin pertama, Bu, berhubungan dengan masalah pengobatan dan penyakit dalam Islam. Poin yang kedua, penyakit dalam Islam dibagi dua oleh para ulama. Ada penyakit yang sifatnya fisikal atau kita bahasakan medis. Mungkin luka dalam, mungkin penyakit apa. Pokoknya di dalam berhubungan dengan tubuh kita. Gitu kan? Berhubungan dengan tubuh yang sifatnya fisik. Atau kita bahasakan sekarang medis. Maka itu juga menggunakan pengobatan-pengobatan yang sifatnya manusiawi. Ya mungkin racikan obat yang bahan-bahannya tidak haram. Kalau dalam Al-Quran sudah ada madu, ada jintan hitam tadi, ada banyak ya, ada hilba, kacang-kacangan, ada banyak yang mungkin di medis pun sudah dipelajari. Dan ilmu yang dalam medis itu juga diambil dari Allah SWT, ilmunya Allah. Makanya kita tahu, kalau kita bisa bahasakan bapaknya dokter itu Ibnu Sina kan seorang Muslim, gitu kan? Ya memang sampai sekarang bukunya masih dijadikan referensi di kedokteran-kedokteran dunia. Maka dia mengambil racikan-racikan banyak sekali obat, atau komposisi obat itu yang memang dari alam ini, alami yang sifatnya halal secara agama. Maka itu boleh kita berobat dengan cara ini. Kalau kita sekarang saya simpulkan berobat dengan dokter yang memang pelajari itu, seperti tadi ibu bilang gitu kan. Baik, kalau ada penyakit yang sifatnya, ini yang tadi yang inti, jadi inti bahasan kita, yang sifatnya tidak berhubungan dengan fisik tapi berhubungan dengan masalah karakter, perasaan ya, atau gangguan-gangguan dari selain manusia, seperti gangguan setan misalnya. Ada orang subhanallah berobat medis, gak sembuh-sembuh. Ternyata dia tadi jalannya dia bukan berobat dengan hukum syar'i, tapi dia larinya kepada hal yang dilarang. Seperti ke alternatif tadi. Umumnya alternatif itu, yaitu dengan istilah orang pintar misalnya, itu kalau saya bahasakan adalah dukun-dukun, gitu kan? Kalau dalam agama Islam. Jadi mereka menggunakan cara-cara untuk mengobatin penyakit-penyakit yang memang tidak secara medis nggak bisa disembuhin, apalagi yang berhubungan dengan karakter atau perasaan atau gangguan dari setan tadi gitu kan. Maka mereka menggunakan juga tenaga-tenaga setan, gitu. Tenaga-tenaga setan untuk bisa mengobatin itu. Ini keliru. Lalu bagaimana caranya? Kalau saya gelisah setiap malam selalu mimpi buruk, kalau saya selalu bertengkar suami istri, kalau saya terlalu emosional, gitu kan? Itu semua pengaruh setan. Caranya, obatnya adalah satu, ruqyah syar'iyah. Apa itu ruqyah, Bapak Ibu sekalian? Membacakan kepada orang tersebut atau kita membacakan diri kita sendiri dengan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan doa-doa yang beliau ajarkan untuk pengobatan ruqyah namanya. Ruqyah syar'iyah. Tentu ada buku sendiri panduannya, tapi yang paling mendasar Bapak Ibu bisa coba membaca. Kalau misalnya sering emosional, Atau merasa malas sekali kalau beribadah, malas interaksi dengan pasangan halal kita, dengan suami istri, sering bertengkar, anak terlalu nakal,